الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita masuk ke bab yang ke-59 dari kitab Zakat. Pada bab yang ke-59, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan judul bab yang bab hal yashtari sadaqatah, apakah diperbolehkan seseorang membeli barang yang telah dia sedekahkan. Maknanya, jika ada seseorang memberi pemberian kepada yang lain, si A memberi sesuatu kepada si B, pemberian sedekah, kemudian si B membutuhkan uang dan dia melihat bahwasannya kebutuhan uangnya bisa dipenuhi dengan menjual barang pemberian si A tersebut. Maka boleh bagi si A untuk membeli barang yang dijual oleh si B, yang mana barang tersebut merupakan pemberiannya, sedekah yang diberikan kepadanya. Dan jawabannya akan kita lalui hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di bab yang ke-59 ini. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang beliau nukil dari ayahnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dia disebut, kita akan ketahui jawabannya bahwasannya hal tersebut tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan kita membeli barang yang telah kita berikan kepada seseorang. Dan hikmahnya bisa kita pahami. Kalau kita memberi kepada seseorang, kemudian dia ingin menjualnya, kemudian kita yang membelinya, maka akan terjadi muhabah. Maknanya dia tidak akan berani menetapkan harga yang dia inginkan. Bahkan dia akan menurunkan harga serendah-rendahnya. Bahkan mungkin dia bisa jual dengan harga yang tidak normal, karena barang tersebut adalah pemberian dari kita. Dan terkandung mana di situ bahwasanya kita berarti mengambil kembali dari sebagian pemberian kita. Mananya kita beli barang tersebut, misalnya normalnya 100.000. Kemudian dia jual murah kepada kita. Kita beli dengan harga 50.000. Mananya kita telah memakan 50.000 dari uang pemberian tersebut. Dari uang pemberian yang kita berikan kepada seseorang, maka hal ini tidak diperbolehkan. Berbeda kalau barang yang kita berikan tersebut telah berpindah kepada pihak ketiga, maka tidak mengapa bagi kita untuk membelinya. Kita memberi kepada seseorang barang, kemudian juga dia jual tersebut kepada pihak ketiga, kemudian kita beli kembali barang tersebut dari pihak ketiga, bukan dari orang yang kita beri, maka itu hukumnya boleh. Yang dilarang itu membeli barang yang kita berikan dari orang yang kita beri. Kemudian kata Imam Bukhari, wala ba'sa an yashtari sadaqata ghairi, dan tidak mengapa kita membeli barang sedekah dari seseorang yang dibeli oleh orang lain. Maknanya si fulan, si A memberi pemberian kepada si B. Kemudian si B ingin menjual barang tersebut. Maka boleh bagi kita untuk membelinya. Sekalipun kita tahu itulah barang sedekah, barang pemberian dari si A. Kenapa kita diperbolehkan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam innama nahaa al-mutasaddiqa khassah an syira wa lam yanha ghairah. Karena yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi untuk membeli barang yang dia telah berikan kepada orang lain. Tidak boleh dia membeli barang dari orang yang dia beri barang tersebut. Walam yang hawir, ada pun yang bukan pemberinya, bukan yang bersedekahnya, itu diperbolehkan untuk membeli barang dari sedekah. Ini bab yang ke-59. Dan baca hadis yang sebuah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Yahya ibn Bukir. Yahya ibn Abdillah ibn Bukir. Qala haddathana Layth. هو الليث بن سعد المصري عن عقيل وهو عقيل بن خالد عن ابن شهاب ابن شهاب عبد الرحمن ابن شهاب sama dengan Az-Zuhri. Siapa nama Az-Zuhri? Tentu Muhammad ibn Muslim. Az-Zuhri Muhammad ibn Muslim wa huwa ibn Shihab. An Salim. An Salim putranya Abdullah ibn Umar. Anna Abdullah ibn Umar, itu ayahnya. Anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kana yuhaddith. Anna Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an yatasaddaq bi farasin fi sabilillah. Fa wajadahu yubaa' fa arada an yashtariya. Thumma atan Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasta'mara. فقال لا تعد في صدقتك بذلك كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يترك أن يبدأ شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. Dari Salim, dari ayahnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita bahwasanya ayahnya itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersedekah dengan seekor kuda fi sabilillah untuk digunakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlalu waktu, beliau mendapatkan kuda tersebut dijual, itu dijajakan untuk dijual, ditawarkan untuk dijual. Maka Umar radhiyallahu taala beliau tadinya berkeinginan untuk membeli kuda tersebut. Tapi sebelum beliau membeli, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'mar. Kemudian beliau meminta pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah boleh bagi saya membeli kuda tersebut, yang mana kuda tersebut telah saya berikan kepada si fulan untuk berjihad fi sabilillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ta'ud fi sadaqatik, jangan engkau menarik kembali pemberianmu. Dan ini syahidnya, tidak boleh kita membeli barang dari orang yang kita beri barang tersebut. Kemudian kata Salim, oleh karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, beliau tidaklah membeli sesuatu yang dia telah sedekahkan illa ja'alahu sadaqah, melainkan beliau jadikan barang tersebut untuk sedekah kembali, bukan untuk dia miliki. Maknanya bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, kadang beliau membeli barang yang telah dia berikan kepada orang lain, maka kalau beliau beli barang tersebut, beliau tidak beli untuk ia miliki, tapi beliau sedekahkan. Maknanya beliau membeli barang tersebut bukan untuk mengambil keuntungan dari barang tersebut, akan tetapi untuk disalurkan kembali sebagai sedekah. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik ibnu Anas an Zaid bin Aslam an Abi qala sami'tu Umar radhiyallahu anhu yaqul hamaltu ala farasin fi sabilillah fa adahu alladhi kana 'indah fa aradtu an ashtariya wa dhanantu annahu yabi'uhu bi rakhs fasa'atu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qala la tashtari wala ta'ud bi sadaqatik wa in a'taqahu bi dirham fa innal a'ida bi sadaqati kal a'id fi qai'i. Dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, beliau mengatakan, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku pernah memberikan kepada seorang kuda untuk berjihad fi sabilillah. Kemudian ternyata orang tersebut menyia-nyiakan kuda tersebut, tidak merawatnya dengan baik. Maka aku berkeinginan untuk membeli kuda tersebut, dan aku mengira, atau aku kira, dia akan menjualnya dengan harga murah. Bayang kalau tidak dibeli. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Maka Nabi mengatakan, la tashtari, jangan engkau beli kuda tersebut, kuda yang telah engkau berikan kepada si fulan yang dia ingin menjualnya. Kata Nabi, wala ta'ud bi sadaqatik wa in a'taqahu bi dirham, kamu jangan menarik kembali pemberianmu, sadaqahmu, sekalipun dia menjualnya dengan harga satu dirham, walaupun dengan harga yang sangat murah, jangan engkau beli. Kemudian Nabi berkata, fa inna al-a'id fi sadaqatik kal-a'id fi qai'i, sesungguhnya orang yang mengambil kembali pemberiannya, sedekahnya, seperti orang yang memakan kembali muntahannya. Ini kalau seorang mengambil dengan cara memberi, tidak diperbolehkan. Apalagi kalau mengambil dengan tanpa ada imbalan apa juga. Ada timbal balik dari nimba bin aula. Tidak boleh kita mengambil barang yang telah kita berikan, karena hukumnya kal'aid fiqai, seperti orang yang memakan muntahannya. Dan tadi sudah kita sebutkan, kenapa orang yang membeli kembali barang yang telah dia berikan kepada seseorang itu seperti orang yang meminta kembali pemberiannya. Karena orang yang kita beri ketika dia menjual kepada kita, dan dia tahu barang itu barang pemberian kita, dia akan melakukan muhabah dalam harganya. Bahkan mungkin kalau dikembalikan dengan tanpa nilai juga, dia akan memberikannya. Karena barang tersebut dari kita. Maknanya kita telah makan sebagian dari pemberian tersebut, dan itu tidak diperbolehkan. Dan di sini kita bisa faedah tentang adab-adab ketika kita bersedekah, memberi pemberian kepada seseorang. Dan tentunya adab yang paling utama adalah kita bersedekah ikhlas, semata-mata muhabbah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah jika tidak dilandaskan dasar keikhlasan, maka akan sia-sia. Tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara adab sedekah, hendaknya kita bersedekah dengan barang yang baik. Barang yang seandainya kita diberi seperti barang tersebut, kita bahagia dengannya. Dan tidak memberi barang yang tidak bernilai bagi kita. Dengan mana kalau kita diberi, kita pun tidak suka dengan pemberian tersebut. Dan juga di antara adab sedekah, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberian kita, atau menyakiti orang yang kita beri. Dan itu semuanya disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Dan Allah sebutkan bahwa sedekah tersebut merupakan pembatal pahala sedekah seorang. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatakum bil manni wal adha alladzi yunfiqu malahu riya'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathalu kamathali Wafwanin alaih turabun fa'asabahu wabinun fataraku solda la yakdirun alaih jimim makasabu wallahu la yahdi qawmal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, janganlah kalian menggugurkan pahala sedekah kalian bil mani wal adha, dengan menyebut-nyebut. Itu mungkin-mungkin dan menyakiti. Kenapa? Karena kalau terjadi seperti itu, hukumnya seperti orang yang berinfak atau bersedekah di anas, dikarenakan dia, bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui hukum orang yang beramal dengan dia, pasti gugur amalnya. Kemudian Allah perumpamakan orang yang beramal dengan dia, dan juga hukum samanya atau sama hukumnya yang mungkin-mungkin dan menyakiti, kama fa yusafwanin alaihi turab, seperti batu yang licin yang terdapat padanya debu, nempel pada debu. Kemudian debu yang menempel di batu tersebut tertimpa air hujan. Fa asabahu wabil. Apa yang terjadi? Fatarakahu sadah. Niscaya batu tersebut akan licin dan debu tersebut akan hilang dari batu tersebut. Itu perumpamaan orang yang berinfak tapi tidak ikhlas. Tidak ada pahala si Allah Subhanahu wa taala. Itu pula sama hukumnya orang yang beri tapi mengungkit-ungkit pemberian. Itu man dan menyakiti. La yaqdiru masyi'in makasabu, dia tidak mendapat sedikit pun dari apa yang dia amalkan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak berhidayah kepada orang-orang kafir. Dan juga di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya alladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh wa la tayammamu khabitha minhu tunfiquna wa lasum bi akhidhihi ila tughmidu fi wa alamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang beriman, berinfaklah kalian min thayyibati ma kasabtum, dari perkara yang baik yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, dan dari apa yang kami karuniakan kepada kalian dari hasil bumi. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, dan janganlah kalian menyengaja memberi perkara-perkara yang jelek untuk kalian infakkan. Ini perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sum bi akhiri lan tughmidu fi. Dalam keadaan kalian kalau diberi yang seperti itu, kalian tidak mau menerimanya kecuali dengan memicingkan mata kalian. Ini diantara adab yang harus kita perhatikan ketika bersedekah. Dan dalam hadis ini kita bisa mengambil adab yang lainnya, kita tidak boleh membeli barang dari orang yang kita beri barang tersebut. Adapun kalau sudah jatuh ke pihak ketiga, maka tidak mengapa. Atau membeli barang yang pemberian orang lain juga tidak mengapa, seperti dalam hadis ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.